بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: تابع الأيمان. Masih mengikuti pembahasan sebelumnya, masih berkenaan tentang hukum-hukum di dalam bersumpah. Qala al-muallif rahimahullah asy-syarhu, penjelasan dari bait syair. Thabata an ibni Umar wa ghairihi fi sunan, telah sabit, telah sahih dari Abdullah ibn Umar dan selainnya di dalam kitab sunan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man halafa ala yaminin, barang siapa yang mengucapkan satu sumpah, faqala insyaallah, lalu dia mengucapkan insyaallah pada saat dia bersumpah. Seperti misalnya dia mengatakan, wallahi saya akan mengunjungi si fulan pada sore hari ini insyaallah, atau wallahi saya akan makan pisang goreng pada malam hari ini jam 8 malam insyaallah, atau wallahi saya akan memulai tidur saya pada malam hari ini jam 9 malam insyaallah. Lalu kemudian setelah itu ternyata dia tidak pergi ke rumah temannya sore hari itu, berarti menyimpang dari sumpahnya, pernyataan pada sumpahnya. Dan dia tidak makan pisang goreng misalnya pada malam hari itu, dan dia tidak tidur pada jam 9, malah dia tidur sampai tengah malam. Karena dia mengucapkan insyaallah, yang pada asalnya kalau kalimat insyaallah ini tidak ada di dalam sumpah itu, lalu dia menyelisihinya, maka dia termasuk orang yang hanif, orang yang telah melanggar sumpahnya. Kalau dia melanggar sumpahnya, berarti harus dikenakan apa, ikhwan? Kafarah. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhun au tahriru raqabah. Maka kafarahnya adalah membeli makan 10 orang miskin, dari yang tengah-tengah yang engkau berikan kepada keluargamu, ataukah memberi pakaian kepada mereka, ataukah membebaskan budak. Faman lam yajid fasiyam thalathati ayyamin. Siapa yang tidak mendapatkan salah satu dari tiga perkara ini, maka dia berpuasa tiga hari. Nah, ini apabila seorang hanif di dalam sumpahnya, dia harus membayar kafarah. Tapi kalau dia mengucapkan insya Allah, ya, pas di saat dia mengucapkan sumpahnya itu, pada saat itu pula dia mengucapkan insya Allah, maka dalam hal ini, walaupun dia menyelisihnya, maka tidak ada himf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala himf alaih." Tidak ada himf, yaitu tidak ada kafarah atas dia. Dia tidak perlu membayar kafarah. Nah, maka di dalam hadis ini, ikhwani fiddin azakumullah, sangat jelas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang hukum orang yang bersumpah dengan mengucapkan insyaallah. Ini syarat yang pertama, dia harus mengucapkan insyaallah yang menyebabkan tidak ada kafarah atas dia walaupun dia menyelisihi. Ya. Terserah niatnya dia mengucapkan insyaallah itu apa. Sebab terkadang ikhwan ada seorang mengucapkan insyaallah ta'liqan, iya kan? Ada pula yang mengucapkan insyaallah tahqiqan. Ya. Nah, apakah secara ta'liq ataukah secara tahqiq? Tidak ada perbedaan. Berdasarkan keumuman dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bersumpah lalu kemudian dia mengucapkan insyaallah, maka tidak ada kafarah atas dia. Nah, secara umum. Syarat yang kedua, di saat dia mengucapkan sumpah tersebut, sumpah itu disebutkan pas setelah dia, ya, mengucapkan sumpahnya, harus bersambung. Harus ittisal. Baik secara hakikat maupun secara hukum, ya. Secara hakiki, misalnya dia mengatakan, wallahi pada malam hari ini saya akan tidur jam 9, insyaallah. Bersambung kan? Antara sumpahnya, pernyataan sumpah, isi sumpah dengan istithna'nya, pengucapan insyaallah. Sambung. Atau secara hukum, bersambung. Misalnya dia mengatakan, wallahi pada malam hari ini saya akan bersedekah sebesar 20 ribu rupiah. Dia batuk misalnya. Atau dia ya tiba-tiba bersin. Nah, sesuatu yang tidak bisa ditolak. Nah, ya, maka dalam hal ini, lalu setelah itu dia mengucapkan insya Allah, maka tetap dianggap sumpahnya itu bersambung dengan kalimat yang tadi sebelumnya. Ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah menyatakan man halafa ala yamin fa ya. Fa qala. Antum sudah mengetahui bahwa al fa menurut ahli nahwu madza ya ikhwan? Taqtadhi at-tartib wa madza? Wa al-fawriya ba'daha. Memberikan faedah tertib. Ya. Dan kemudian tertibnya itu al-fawriya, lebih cepat dia. Nah. Seketika itu juga dia mengucapkan insyaallah. Nah. Tapi kalau misalnya dia mengatakan, ya, wallahi saya akan bersedekah malam hari ini sebesar 20 ribu rupiah. Santai. Ya, lalu dia makan, menyelesaikan kegiatan yang lain. Setelah berjalan 2 jam, 3 jam, baru dia mengatakan, insya Allah, insya Allah. Ya, maksudnya sambungan dari sumpah tadi. maka istitsna ini tidak sah. Sumpah ini tidak sah. Nah, kalau ini dibuka, disahkan, ya, ini boleh. Ya, kan tidak ada kafarah nanti, ya kan? Seorang senaknya istitsna mengucapkan insyaAllah. Ya. Ketika ditegur, kamu sudah harus membayar kafarah. Enggak, sekarang ini saya sudah mengucapkan insyaAllah. Ya, akhirnya gugur lagi. Tidak membayar kafarah karena mengucapkan insyaAllah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyatakan faqala, lalu pada saat itu dia mengatakan insyaallah, maka tidak ada hadz, tidak ada kafarah bagi dia. Naam, wa ala hadza jumhuru ahli al-ilm, dan ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan para ulama, ini pendapat yang sahih. Wa amma anna al-yamina idza quyida bi qaidin, adapun sumpah itu apabila diikat dengan satu ikatan, fa huwa lazimun lahu, maka wajib disesuaikan dengan ikatan itu, ya, pelaksanaan sumpah tersebut tergantung pada ikatannya. Fahada qawlu ammati ahli al-ilm, ini adalah pendapat keumuman dari para ulama. Walakinnahum ikhtalafu fil qaydi mata yakun, akan tetapi mereka berselisih tentang ikatan itu, ya, kapan disahkan, kapan disahkan, yakni dia mentakyid sesuatu yang asalnya mutlak begitu. Nah, bagi antum yang sudah mengerti tentang istilah ini, di sana ada istilah mutlak, di sana ada istilah muqayyad. Ya. Nah, apabila seorang bersumpah, lalu kemudian sumpahnya itu digantungkan kepada sesuatu, dikaitkan dengan sesuatu, maka tergantung dari sesuatu ini. Nah, yang dibicarakan, kapan dinyatakan sesuatu yang menjadi ikatan itu sah atau tidak. Ya. Mislu ayakular rajul, misalnya kalau seseorang mengatakan wallahi la adkhulu dar fulanin hatta yatrukal hazala, misalnya dia mengatakan demi Allah saya tidak akan memasuki rumahnya si fulan sampai dia meninggalkan bergurau, misalnya sampai dia meninggalkan hazal, ya, sifat suka bergurau. Saya tidak akan masuk ke dalam rumahnya. Ya, berarti di sini apa namanya? Yamin yang muqayyad, ya kan? Sumpah yang terikat. Ya, dalam artian selama si fulan tersebut tetap dengan sifatnya suka bergurau, maka dia harus tetap melaksanakan sumpahnya. Paham ya, kawan? Nah, akan tetapi kalau kemudian si fulan tersebut sudah merubah sifatnya, dia telah berhenti bergurau, maka dalam hal ini telah ya selesai sumpah tersebut. Dan apabila dia masuk ke dalam rumah fulan, maka dia tidak hanif. Ya. Dia tidak melanggar sumpahnya disebabkan karena telah selesai. Nah, ini namanya sumpah yang muqayyad. Sumpah yang dikaitkan dengan sesuatu, tergantung dengan sesuatu. Nah, faqayyadahu al-yamin biqaulih, maka di sini dia mengikat sumpahnya dengan perkataannya hatta yatrukal hazal, sampai dia meninggalkan ya bercanda bergurau. Nah, kata beliau ya, kapankah ya, ketika ada ikatan tersebut, ada pengikatan dari sumpah itu, kapan pengikatan itu dikatakan sah dalam sumpah? Ya. Kalau misalnya dia mengatakan begini, demi Allah saya tidak akan masuk ke rumahnya fulan. Ya. Setelah 5 jam baru dia mengatakan sampai dia meninggalkan candanya. sifat bergurau-nya. Nah, apakah pengikatan itu yang tadinya kan mutlak, iya kan? Dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan masuk ke dalam rumah fulan. Ini mutlak. Ya. Menunjukkan kapan saja. Tapi tak kala kemudian 5 jam berikutnya baru dia berikan ta'liq. Ya, mengikat sumpah tersebut sampai dia meninggalkan bergurau. Ah, apakah ini sah atau tidak? Apakah kait ini sah atau tidak? Nah. Fa in qalaha aqibal yamin fauran fala khilafa fi hadzal istithna. Kalau kemudian pengikatan itu, pengikatan sumpah itu dia mengucapkannya, ya. Setelah sumpah secara langsung, ya, fauran pada saat itu juga sehingga bersambung antara sumpah dengan ikatan tersebut, maka tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa pengecualian ini sah. Ya. Pengecualian ini sah. Kalau dia langsung mengatakan, ini tidak jadi masalah. Nah, wa amma in talatil muddah, adapun kalau kemudian zamannya panjang, zamannya lama. Ya. Thumma istathna aw qayyada, lalu dia memberikan pengecualian, ya. Ataukah dia mengikat sesuatu. Fasahihu butlanu hadzal qaid. Maka yang sahih, ya, batalnya pengikatan ini. Batalnya pengikatan ini. Naam. Fahimtum ya ikhwan? Jadi kalau misalnya dia mengatakan, demi Allah saya tidak masuk ke rumahnya fulan. Ya. Demi Allah saya tidak masuk ke rumahnya fulan. Lalu kemudian, setelah itu berhari-hari berikutnya, dia memberikan kait. Dia mengatakan sampai dia meninggalkan bergurau. Maka ini tidak sah, kata beliau. Batil. Pengikatan tersebut batil dan tetap, ya, dijadikan lafaz tersebut sebagai lafaz yang mutlak. Jadikan lafaz itu sebagai lafaz yang mutlak. Lah, bagaimana kalau misalnya dia ingin masuk? Karena ada sesuatu yang mungkin semakin menambah ketaatan, ya. Misalnya di rumah si fulan ini ada taklim. Ya, taklim ahlus sunnah. Yang mungkin pada saat itu sangat jarang diadakan ta'lim. Di tempat tersebut kemudian ada ta'lim. Pelajaran, ilmu. Di rumahnya. Ya, dan tentunya dia butuh untuk mendengarkan ilmu. Nah. Apakah kemudian ketika dia masuk ke dalam rumah tersebut, berarti dia telah membatalkan sumpahnya, melanggar sumpahnya? Kita mengatakan na'am, dia melanggar sumpahnya. Ya, akan tetapi pelanggaran sumpah yang dia lakukan adalah pelanggaran yang dianjurkan. Iya kan? Sebab nanti insyaallah taala ada pembahasannya bahwa boleh seorang itu melanggar sumpah, bahkan terkadang dalam beberapa hal diwajibkan. Ya, ada hal-hal, ada beberapa keadaan yang diwajibkan seorang melanggar sumpah. Lalu kemudian sumpah yang dia langgar itu ya dengan membayar kafarah. Nah, ada kalanya dianjurkan walaupun tidak wajib hukumnya. Nah, ada kalanya hukumnya mubah, tergantung dari keadaan yang dilanggar. Ya, kalau kemudian dia melanggar sumpah tersebut karena ingin mengambil sesuatu yang lebih baik, lebih mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekatkan pada ketaatan, maka dianjurkan. Nah, ya. Fahamtum ya ikhwan? Dan terkadang juga, ya. Terkadang seorang bersumpah dalam keadaan qaid tersebut walaupun tidak disebutkan, tapi secara adat qaid itu sesuatu yang telah berlaku. Telah ditetapkan. Ya, kalau misalnya, ya. Ada seorang dari kalangan ahlul bid'ah. Ya. seorang dari kalangan ahlul bid'ah, dia ingin berbicara dengan kita. Kita mengatakan, wallahi la ukallimuhu abada. Ya, demi Allah saya tidak akan berbicara dengan dia selama-lamanya. Wallahi la ukallimuhu abada. Nah, seorang ketika mengambil sikap dari si fulan, la ukallimuhu abadan, apa sebab dia tidak berbicara dengannya? Innama huwa min ajal al-bid'ah. Ya, disebabkan karena permasalahan bid'ah yang ada pada dia misalnya. Sehingga ketika dia bersumpah, dia menyatakan, wallahi la ukallimuhu abadan, ay li'annahu sahibu bid'ah. Wa madama ala bid'atihi fala ukallimuhu abadan. Kalau kemudian dia, ya, suatu saat kemudian dia berbicara dengan ahlul bid'ah tersebut, ya, dalam keadaan dia mazala ala bid'atihi, berarti dia yu'tabar hanif. Dia telah melanggar sumpahnya. Paham ya, ikhwan? Akan tetapi kalau kemudian dia berbicara dengannya dalam keadaan dia telah bertaubat, dia telah berhenti dari bid'ahnya, ya, sebab secara adah, ya, mereka meninggalkan kalam dengan ahlul bid'ah hanya disebabkan karena bid'ah mereka. Nah, itu yang mereka maksudkan. Tapi tatkala mereka telah bertaubat, maka selesai. Jadi terkadang tidak disebutkan qaid itu, akan tetapi qaid tersebut adalah suatu yang ma'ruf, ya, bahwa mereka, sesungguhnya mereka hanya menghajar ahlul bid'ah tersebut disebabkan karena hawa yang mereka ikuti, bid'ah yang ada pada mereka. Nah, wa amma in talatil mudda thumma istathna qayd fa sahihu butlan hadha al qayd li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala fil hadits sabiq, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang terdahulu, man halafa ala yaminin fa, ya, itu dalilnya. Barang siapa yang mengucapkan satu sumpah lalu kemudian dia mengatakan, jadi kalau ada istitsna, pengecualian pengucapan insyaallah ataukah pengikatan suatu sumpah, itu harus diucapkan pada saat dia selesai mengucapkan sumpahnya pada saat itu pula. Wal fa'u tufidu tartiba bila tarakhin, sedangkan fa' memberikan faedah tartib, al awal ba'da al athani ba'da al awal, ya, tanpa ada tarakhi, tidak ada jarak. Wa insyaallah qaidun ka'ayyi qaidin akhar, sedangkan insyaallah merupakan pengikatan sama seperti yang lain, ya, sehingga kalau ada pengikatan, apakah itu insyaallah ataukah pengikatan-pengikatan yang lain dalam hal sumpah, maka harus disebutkan pada saat itu juga. Naam, dan apabila telah panjang waktunya, zamannya, lalu kemudian dia mengecualikan, maka pengecualian tersebut tidak sah. Wallahu a'lamu bis-shawab.